menjadi bujangan. Kalau malam tidurnya sendirian, hanya bantal guling sebagai teman. Mata melotot, pikiran melayang. Oh, bujangan, bujangan, bujangan, bujangan, bujangan, bujangan, bujangan, bujangan. Susahnya kalau jadi bujangan, untuk tidak akan bisa tenang, urusi segala macam sendirian. Jadi bujangan, malam tidurnya sendirian, hanya bantal guling sebagai teman. Mata melotot, pikiran melayang. Oh,